pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Rabu 21 Agustus 2019 dibacakan Ardian Syah. Polisi identifikasi 5 akun penyebar konten provokatif yang picu demo di Papua. KPK tetapkan 2 jaksa di Yogyakarta sebagai tersangka kasus suap. MUI undang UAS tabayun soal ceramah. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengidentifikasi 5 akun yang diduga menyebar konten provokatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Dari keterangan polisi, konten negatif ini diduga memprovokasi massa sehingga melakukan demonstrasi yang sempat diwarnai kericuhan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prastio mengatakan 5 akun penyebar konten provokatif berada di platform YouTube, Facebook, dan Instagram. Polisi masih mendalami pemilik akun medsos tersebut. Konten-konten provokatif ini berisi berita bohong atau hoax terkait penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoax tersebut mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang meninggal. Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi. Dedi mengatakan saat ini kegiatan masyarakat di Jayapura, Papua sudah berjalan normal. Begitu pula dengan wilayah Manokwari, Papua Barat. Kegiatan masyarakat di wilayah tersebut berangsur-angsur normal. Secara keseluruhan situasi di wilayah Papua kondusif. Aparat gabungan mulai melaksanakan pembersihan agar kegiatan masyarakat dapat segera kembali berjalan normal. Sudarlun, penyidik KPK menetapkan Jaksa Eka Savitra dan seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang pengadaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta senilai Rp10,89 miliar. Rupiah. Dalam perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Manira Atra Mandiri Gabriela Yuan Ana sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dalam kasus ini Jaksa Satriawan berperan mempertemukan Jaksa Eka dan Gabriel untuk membahas strategi pemenangan lelang. Tujuannya agar perusahaan Gabriel yang menjadi pemenang lelang proyek. Jaksa Eka selaku tim TP4D Kejari Yogyakarta lalu mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yogyakarta, Aki Lukman Nur Hakim menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 dan Penyediaan Tenaga Ahli atau K3. Eka mengarahkan masuknya syarat ini untuk membatasi jumlah perusahaan yang mengikuti lelang, sehingga perusahaan Gabriela bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang. Pada 29 Mei 2019, perusahaan Gabriela pun diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar. Rupiah. Diduga komitmen fee yang telah disepakati adalah 5% dari nilai proyek. Walau demikian, saat ini penyidik KPK baru menahan Jaksa Eka dan Gabriela. Sementara Jaksa Santriawan diminta untuk segera menyerahkan diri. Sudarlun, Majelis Ulama Indonesia mengundang Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk bertabayun mengenai ceramahnya tentang salib yang viral belakangan ini. Agenda silaturahmi dan klarifikasi dengan UAS sesuai hasil keputusan rapat pimpinan harian MUI pada Selasa kemarin. Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi mengatakan MUI ingin menggali informasi dari UAS untuk mengetahui secara detail tentang kronologi permasalahan agar nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena itu MUI perlu bertabayun terlebih dulu dengan UAS. Dipastikan UAS siap bertemu dengan MUI hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di kantor MUI. Jainud menegaskan MUI ingin menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus UAS ini. MUI juga berharap masalah ini cepat diselesaikan. MUI menghimbau kepada semua pihak untuk bersabar, tetap tenang, tidak terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan keresahan di masyarakat dengan cara mengadu domba antar umat beragama. Seperti diketahui, video UAS yang membahas salib beredar di media sosial. UAS sendiri sudah menyampaikan klarifikasi dan menyebut ceramahnya dilakukan di forum internal tertutup. Ia mengaku heran video pengajiannya yang menjawab pertanyaan jamaah soal salib menjadi viral. UAS menyebut pengajiannya itu dilakukan sekitar 3 tahun lalu. UAS juga mengatakan lokasi pengajian saat itu berada di Pekanbaru, Riau. Sudarlun, ketegangan pasca kerusuhan di Manokwari, Papua Barat Senin lalu perlahan-lahan menurun. Hari ini kondisi telah kondusif. Aktivitas sekolah, baik SD, SMP, dan SMA berjalan seperti biasa. Pedagang kaki lima mulai menjajakan barang dagangan berupa kue maupun kacang hijau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan situasi di bumi Papua cukup kondusif dan terkendali. Kepastian ini didapat dari laporan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi Papua. Wiranto telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk menangani akar masalah dalam kerusuhan di Manokwari tersebut. Dalam rapat yang digelar Senin lalu, diinstruksikan kepada Polri untuk mengusut secara tuntas dan adil terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum berkaitan dengan dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama Papua, Surabaya. Bahkan termasuk pula mengusut pelaku yang melontarkan kata-kata bernada rasis kepada mahasiswa Papua. Diketahui peristiwa inilah yang menyebabkan masyarakat Papua marah dan turun ke jalan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, penyidik KPK kembali memanggil saksi terkait penyidikan kasus korupsi proyek IKTP. Total 5 orang menjadi saksi yang dipanggil. Saksi yang dipanggil adalah mantan anggota Badan Anggaran DPR RI Waode Nurhayati. Selain Waode, KPK juga memanggil anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu dan anggota DPR RI fraksi PAN Teguh Juwarno. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Thanos. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan selain mereka, KPK memanggil Komisaris Utama PT BPR Kencana Junaidi dan seorang notaris bernama Amelia Kasih yang juga dipanggil sebagai saksi untuk Thanos. Thanos merupakan satu dari 4 tersangka baru yang dijerat KPK dalam kasus korupsi IKTP. 3 tersangka lain yakni Miriam S. Haryani, Isnu Edi Wijaya, dan Husni Fahmi. KPK menyebut Paulus Thanos berperan sebagai direktur utama PT Sandipala Arta Putra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek IKTP. Perusahaan itu bertanggung jawab atas pengerjaan pembuatan personalisasi dan distribusi blanko IKTP. Sudarlun, polisi di Malaysia diperintahkan untuk tidak memberikan izin bagi acara apapun yang menghadirkan ulama kontroversial asal India, Zakir Naik. Sebelumnya larangan ceramah untuk ulama kelahiran Mumbai ini diberlakukan nasional dengan mempertimbangkan alasan keamanan. Larangan izin bagi acara apapun yang menghadirkan ulama kontroversial asal India, Zakir Naik, diungkap dalam surat edaran dari kepolisian yang bocor ke media. Surat edaran ini dilaporkan tertanggal 5 Agustus dan diberi cap stempel 18 Agustus. Deputi Inspektur Jenderal Polisi Mazlan Mansur dalam surat edaran itu menyatakan ditemukan bahwa program-program yang melibatkan Zakir Naik telah memicu kontroversi dengan potensi menciptakan ketegangan di masyarakat multiras di Malaysia. Karena itu seluruh kepala kepolisian negara bagian diperintahkan menyarankan semua pihak yang menggelar program yang melibatkan Zakir Naik untuk menghentikan program. Seluruh kepala kepolisian negara bagian juga diberitahu untuk tidak mengizinkan setiap aktivitas dengan Zakir Naik. Sementara itu, Kepala Komunikasi Korporasi pada Kepolisian Diraja Malaysia, Asisten Komisioner Senior Asmawati Ahmad telah mengkonfirmasi kebenaran isi surat edaran yang bocor tersebut. Sudarlun, penyanderaan 37 penumpang bus di sebuah jembatan di Rio de Janeiro, Brazil, akhirnya berakhir setelah berlangsung selama 4 jam dengan penuh ketegangan. Pelaku penyandera yang ternyata membawa senjata palsu tewas ditembak penembak jitu kepolisian setempat. Insiden penyanderaan ini berawal saat seorang pria bersenjata yang mengklaim dirinya sebagai polisi militer naik ke dalam sebuah bus umum yang berasal dari São Gonçalo yang mengancam akan membakarnya. Pria ini dilaporkan menuangkan bensin di bagian dalam bus. Kepolisian setempat menyatakan seluruh sandera selamat. Sekitar 6 sandera diantaranya diketahui dibebaskan lebih awal secara bertahap oleh pelaku saat penyanderaan berlangsung. Awalnya kepolisian menyebut pria ini membawa senjata api dan sebilah pisau. Namun kemudian Letnan Kolonel Maurilio Nunes dari skuad elit kepolisian yang menangani situasi menyebut senjata api yang dibawa pelaku palsu. Pelaku penyanderaan ditembak oleh sniper saat melangkah keluar dari bus untuk melemparkan sebuah benda mirip tas. Suara tembakan terdengar beberapa kali saat polisi mengeksekusi pelaku penyanderaan. Tembakan sniper dilepaskan karena ada kekhawatiran pelaku akan membakar seluruh bus. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang di Rabu 21 Agustus 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dalun, wassalam.